إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Jamaah tubuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang keempat dan kelima dari surah Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, ilaihi marji'ukum jami'a, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan semua. Setelah ayat sebelumnya memerintahkan kita untuk menghambakan diri kepada-Nya. Jadi, dengan memperkenalkan diri sebelumnya, yakni Allah memperkenalkan diri tentang rububiyahnya dan haknya untuk diibadahi. Setelah itu Allah mengatakan ilaihi marji'ukum jami'an. Apapun dan bagaimanapun kalian, kalian akan tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti mau tidak mau. Bagaimana kita juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kemauan. Jadi mau tidak mau, jika Allah menghendaki untuk menciptakan kita, maka lahirlah kita di atas muka bumi sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nanti kebangkitan, mau tidak mau kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lahir adanya kita di muka bumi ini bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah Subhanahu. Demikian juga kebangkitan, Allah telah mengingatkan bahwa kita akan dibangkitkan nanti. Pasti. Baik. Allah mengatakan ilaihi marji'ukum jami'a, kepada Allah kalian akan dikembalikan semua. Wa'dallahi haq. Allah menekankan bahwa janji Allah Subhanahu wa taala ini pasti. Pasti kalian akan dikembali. Pasti kalian akan dihidupkan ulang. Dihisab, diperhitungkan amalan-amalan kalian. Karena memang dunia adalah tempat kita untuk berusaha, tempat kita untuk beramal. Wa'dan 'alaihi haq. Dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti, dan Allah tidak akan menyelisih janji. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisih janji-janji. Dan hari kiamat adalah satu kepastian. Kebangkitan juga. Itu satu kepastian. Yang termasuk rukun dari rukun-rukun iman yang harus kita imani. Wa'dan 'alaihi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'id. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala begitu indah mengajak kita untuk memikirkan ulang bagaimana awal penciptaan kita. Innahu, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala, yabda'ul khalqa, yang memulai penciptaan. Bukan maunya siapa-siapa kita hadir di atas muka bumi ini, tapi maunya Allah Subhanahu. Bukan maunya makhluk, tapi maunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan huwallazi yabda'ul khalq, sebagaimana Allah maunya menghidupkan kita di atas muka bumi, maka maunya Allah Subhanahu wa taala juga kita dihidupkan kembali setelah kematian. Barakallahu fiik. Sehingga tidak ada seorang pun boleh ragu dalam masalah ini. Yabda'ul khalqa tsumma yu'id. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya pertama kali, dan dia pula yang akan menghidupkannya kembali. Ini sangat mudah. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tsumma yu'id liyajzi alladziina aamanu wa 'amilu shalihati bil qisth. Allah Subhanahu wa taala membalaskan jari orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan keadilan. barakallahu fiik, dengan keadilan, yakni bahwa setiap orang tidak akan mungkin dicurangi dalam usahanya, tidak akan mungkin dicurangi dalam usahanya. Allah Subhanahu wa taala membalas gajari siapa yang beriman dan beramal saleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menambah, Allahu yudha'ifu liman yasha, Allah menambah kebaikan untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Masyaallah. Ya jazial ladzina amanu wa amilus shalihati al-qist. Wal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang rasul, tidak percaya. Walladzina kafaru, kafaru ini orang selain Islam, agama apapun yang dia ya, selain Islam, maka mereka dicap kafir, apakah itu Yahudi, apakah Nasrani, musyrikin, para penyembah patung, para penyembah berhala, para penyembah kuburan, al-muhim. Mereka adalah kufar, orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Untuk mereka syarab, minuman. Minuman yang sangat membakar karena panas. Barakallahu fiik. Karena orang begitu dibangkitkan tidak pernah sedikit pun mereka merasakan yang namanya minum. Barakallahu fiik. Dibangkitkan mereka dalam kondisi dahaga luar biasa. Ketika mereka melewati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman pun diberi minum dari telaganya Rasul. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam, bahwa warnanya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu. Barakallahu. Aniyatuhu adadu nujumis sama, bejana-bejana untuk minum daripadanya itu lebih banyak daripada bintang yang di langit. Siapa yang meminum dari telaga ini, maka dia tidak akan pernah dahaga selama-lama. Ini busyara, bahwa siapa yang diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk minum dari telaga ini, maka dia bakal masuk surga. Barakallahu. Dan siapa yang dihalau, diusir dari telaga ini, maka pertanda bahwa dia akan celaka. Insyaallah salamat wal afiat. Tanda bahwa dia akan celaka. Dan dia masuk dalam neraka nantinya dan dia akan minta minum. Maka mereka pun minta minum syarab. Diberikan minum, tapi minumnya syarabu min hamim. Minuman yang sangat panas. Mau tidak mau mereka harus minum karena dahaga. Maka baru saja mereka dekatkan minuman itu ke mulut mereka, wajah mereka itu sudah meleleh karena panasnya air yang akan dia minum. Barakallahu. Belum lagi dia tetap minum. Dan akan menghancurkan semua apa yang ada di dalam perutnya. Tapi tidak akan pernah bisa mati karena kematian sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah matikan, barakallahu. Ya, tidak ada lagi yang namanya kematian. Semua kekal abadi di dalam, imma di sorga wa imma dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang kafir ini, lahum syarabun min hamimin wa adzabun alim, dan azab yang sangat pedih. Azab ini dari mana-mana. Allah Subhanahu wa taala, waja'ahumul maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Datang asbab-asbab kematian dari semua sisi, dari atas, dari bawah, dari sisi kanan, kiri, muka belakang. Dia diazab terus, diliputi oleh azab dan tiada henti-hentinya dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kepadanya sebab-sebab kematian. Dan Allah mengatakan, wa ma huwa bimayyit, dan mereka tidak akan pernah mati. Bahkan walaupun mereka sudah tersiksa hebat di dalam api neraka dan mereka minta untuk dimatikan, mereka memanggil malaikat Malik yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Allah Subhanahu wa taala wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum maakithun. Mereka mengatakan, wahai malaikat Malik, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbmu untuk kita dimatikan saja dan selesai semua urusan. Mereka minta untuk dimatikan. Malaikat Malik mengatakan, innakum maakithun. Kalian tidak bisa mati, kalian tetap akan di sini. Tidak kemana-mana, kalian akan tetap diadab terus. Innakum maakithun. Laqad ji'nakum bilhaqqi walakin aktsarukum lilhaqqi karihun. Sungguh kami telah mendatangkan kepada kalian kebenaran dahulu kala di dunia, akan tetapi kebanyakan di antara kalian tidak suka kebenaran. Maka mereka kekal dalam api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun alim. Adab yang bertubi-tubi, adab yang sangat pedih. Dari berbagai macam jenis adab. Barakallahu fikum. Berganti, silih berganti. Setelah adab ini lagi, adab ini lagi. Adzabun alimun bima kanu yakfurun. Karena kekafiran mereka yang mereka lakukan dulunya di dunia. Penentangan mereka. Tidak percaya dan tidak yakinnya mereka. Masya Allah. Setelah itu Allah mengingatkan kembali kita. Memperkenalkan diri. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari yang memiliki cahaya. Allah menyatakan bahwa matahari ciptaannya, bulan ciptaannya. Oleh karena itu Allah mengingatkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Karena ada orang-orang menyembah matahari, alasannya bahwa matahari manfaatnya sangat banyak. Barakallahu fiik. Mereka rukuk sujud di ketika matahari hendak terbit dan hendak terbenam. Menyembah matahari. Alasannya sekali lagi, karena matahari ini sangat banyak manfaatnya menurut mereka. Kira-kira mana yang lebih pantas? Matahari atau pencipta matahari yang lebih pantas untuk disembah? Tentunya yang menciptakan. Karena tidak akan ada manfaatnya matahari kalau tidak ada yang menciptakan. Barakallahu. Atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari ini, barakallahu alaikum, tidak memiliki kemanfaatan sama sekali. Allah mampu segala-galanya. Tiganya kata Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyams. Allah mengatakan jangan kalian sujud, jangan kalian melakukan ibadah untuk matahari, demikian juga tidak juga kepada bulan. Akan tetapi sujudlah kalian, beribadahlah kalian kepada Zat yang menciptakan matahari dan bulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dhiya bahasanya dhiya itu cahaya yang disertai panas. Barakallahu fiik. Adapun nur cahaya toh tidak ada panasnya. Paham? Dia ini seperti cahaya matahari serta hawa panas dengan al-qamaran nura. Wa qaddarahu manazila. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan manazilnya, tempat terbit terbenamnya. Dan tempat terbit terbenamnya ini berbeda-beda setiap harinya sampai berputar satu tahun. Sekarang matahari berjalan di sebelah sana. Biaran kembali lagi. Sampai berjalan pas di tengah-tengah langit. Kemudian bergeser lagi ke sana. Kemudian kembali lagi. Sepanjang tahun. Bukan di satu garis terus itu. Tidak. Tapi ya. Garis ke sana. Terus. Sampai ke tengah lagi. Terus. Barakallahu. Kita perhatikan. Naungan-naungan kita yang. Kita dapati. Di depan rumah kita. Ya terkadang. Di bulan ini bergeser, bulan ini bergeser. Maka dikatakan manazil. Tempat terbit terbenamnya yang banyak. Untuk apa kata Allah SWT? Lita'alamu adada sinina wal hisab. Untuk kalian mengetahui adada sinina wal hisab. ada matahari untuk kita menghitung hari, dan bulan untuk kita menghitung bulan dan tahun. Barakallahu fiik. Baik. Kita mengetahui hari, kan matahari cuma begitu-begitu saja. Baik. Mengetahui pergantian, besok lagi, sama saja. Tapi bulan, barakallahu fiik, mulai dari terbitnya, di tanggal 1, sangat kecil. Kemudian jadi 2, 3, 4, semakin besar, sampai sempurna, tanggal 14. Barakallahu fiik, tanggal 15. Kemudian, makin kecil lagi. Tak sempurna, bulan kecil. Selesai, makin kita katakan 1 bulan. Barakallahu fiik. Saya dari awal lagi, bulan berikut. Bulan berikut sampai 1 tahun. Barakallahu fiik. Dan perhitungan bulan ini sudah ada dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 'ashara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh." Perhitungan bulan ini 12 bulan sudah ada dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi setiap tahunnya itu 12 bulan. 12 bulan, masya Allah. Kita alamu ada dari sini nak wal hisab dan perhitungan. Untuk barakallahu fikum, perhitungan perjanjian sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa yasalunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqit linnas wal hajj. Waqit. Perjanjian-perjanjian tentang piutang, misalnya sewa menyewa, barakallahu fikum, per bulan atau per tahun, dihitung dari apa? Bulan kamariyah ini. Baik. Cuma sayangnya kaum muslimin bergeser untuk memanfaatkan penanggalan yang ada sekarang ini, padahal penanggalan Islam sendiri barakallahu fikum sudah ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab, Syaban, Ramadan, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini barakallahu fikum yang mestinya dipakai oleh kaum muslimin, cuma karena entah apa yang menjadikan kaum muslimin bergeser sehingga memakai penanggalan Masehi. Barakallahu fikum. Padahal itu muslimin memiliki penanggalan sendiri. Kita alamu ada dasin wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bi. Allah tidak menciptakan semua itu sia-sia. Barakallahu fikum. Ciptakannya matahari, bulan. Allah tidak menjadikan semuanya itu sia-sia, akan tetapi Allah menciptakannya dengan hak. Tufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Demikian Allah SWT merinci ayat-ayatnya bagi orang-orang yang mengetahui. Barakallahu fiik. Syariat kita ini luar biasa. Kupas tuntas semua perkara-perkara yang ada. Sehingga kejelasan itu ada. Terangan itu ada. Barakallahu fiik. Tafsil, tafsilah, dirinci, dijelaskan. Ya, kita sangat paham sesungguhnya dengan agama ini. Dan sangat mudah untuk dipahami. Ini barakallahu fikum dua ayat ini. Barakallahu fikum. Tentang masalah kematian, bahwa kita akan dibangkitkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, dan dibalas ganjari semuanya orang beriman dengan kenikmatan dan orang-orang kafir dengan azab yang sangat. Kemudian ayat yang kedua yang kita bacakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari dan bulan untuk kalian mengetahui pergantian siang, pergantian hari, barakallahu fikum, dan pergantian bulan sehingga tahun dengan adanya proses pergerakan matahari dan bulan ini. Barakallahu fikum. Dan Allah tidak ciptakan semuanya kecuali dengan hak. Allah berikan keterangan bagi orang-orang yang mau mengetahui. Jadi mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan yang kita. Kita majlis subhanahu wa ta'ala.